رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شركة. Ketika hadis ini muncul, bermula hadis ini dari seseorang yang bernama Abu Syuraih Al-Adawi. Seseorang di sanad ini yang bernama Abi Syuraih Al-Adawi. Ia, Abu Syuraih ini, pernah berkata kepada seseorang yang lain yang bernama Amr Ibnu Sa'id. Amr Ibnu Sa'id. Amr Ibnu Sa'id ini pekerjaannya apa? Kata perawi, wa huwa yab'atsul bu'utsa ila Makkah. Amr Ibnu Sa'id ini tugasnya adalah mengirim pasukan ke Mekah. Ya. Mengirim pasukan perang ke Mekah. Mungkin pada peristiwa zaman Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair ketika ia tidak berbaiat, ikut baiat kepada Khalifah Bani Umayyah ketika itu, maka dia dibaiat oleh penduduk Mekah dan yang lainnya di Hijaz. Amr ibn Sa'id dalam cerita ini, ia bertugas untuk mengirim pasukan-pasukan ke Mekah. Abu Syuraih yang tadi berkata kepada Amr ibn Sa'id, "I'zan li ayyuhal amir." Jadi Amr ibn Sa'id ini seorang pemimpin, gubernur. Ya, seorang pemimpin dan gubernur, sementara Abu Syuraih mungkin saja orang biasa atau salah satu dari pasukan, atau dia seorang tokoh agama, ulama. Abu Syuraih berkata kepada Amr, "I'zan li ayyuhal amir, izinkan aku wahai amir." Kata Abu Syuraih kepada Amr bin Sa'id, "Izinkan aku wahai amir, uhadithka, menyampaikan kepadamu sebuah hadith." Ya. Ini pelajaran yang sangat penting, memberi nasihat kepada pemimpin. Memberi nasihat kepada pemimpin, yaitu dengan cara empat mata, kemudian juga dengan santun, dengan mengatakan "I'zan li", izinkan aku, meminta izin. Ini tata cara memberi nasihat kepada pemimpin, bukan dengan celaan, bukan dengan cemoohan. Apalagi sekarang, tadi malam saya dapatkan cemoohan yang luar biasa kepada pemimpin, celaan. Dibuat, ditampilkan foto-foto pemimpin, kemudian diungkapkan, diberikan tek-tek celaan kepada pemimpin. Ini bukan adab seorang muslim kepada pemimpinnya yang diajarkan oleh Islam. Pemimpin tetap pemimpin. Tidak ada pemimpin yang tidak punya kekurangan, tidak punya kesalahan. Tetapi kesalahan itu tidak juga membuat seorang rakyat melanggar aturan-aturan agama dalam bersikap kepada pemimpin. Ini contoh yang diajarkan oleh seorang ulama. Ketika dia ingin menyampaikan nasihat kepada seorang pemimpin dengan dalil-dalil, ia melakukan dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. "I'zan li ayyuhal amir, izinkan aku wahai amir, uhadithka qawlan, menyampaikan kepadamu sebuah ucapan, qama bihi." Ini yang tadi saya sempat terhenti, kata-kata qama bihi. Benar kata-kata qama ini atau tidak? Qama bihi. Bisa dia, kalau ungkapan lurusnya qala. Qala, bukan mim tetapi lam. Qawlan qala. Ya, qawlan qala. Saya ragu apakah benar ini kata-kata qala. Karena kalau dilihat dari redaksinya, maka kata-kata di situ bukan dengan huruf mim tetapi dengan lam. Qala bukan qoma. Qoma artinya berdiri atau melakukan. Bisa saja dia berarti dengan mim, ada kemungkinan tetapi kecil. Ada kemungkinan tetapi dalam pandangan saya sekarang ini kecil. Qoma bihi itu sebuah ucapan yang dilakukan. Ucapan itu bukan dilakukan tetapi diucapkan, dikatakan. Kalau dikatakan berarti qala bukan ma. Qala. Ini yang perlu saya periksa kembali di cetakan-cetakan yang lain dari Sahih Muslim. Ya. Minta di garis bawahi apakah qala atau qama. Ya, atau apa di situ apa? Pakai mim ya. Qama. Mungkin ada kemungkinan, ada kemungkinan. Enggak, dia qaulan saya sampaikan kepadamu sebuah ucapan. Ya. Sebuah ucapan, ucapan apa? Yang diucapkan oleh Nabi. Bukan yang dilakukan oleh Nabi. Itu maksudnya. Qala idzan li uhaddithka qawlan qama bihi. Kalau itu artinya saya sampaikan kepadamu ucapan yang dilakukan oleh Nabi. Karena qama bil amali artinya mengerjakan. Ini makna asalnya. Tetapi ada kemungkinan memang ya, saya belum terlalu pasti. Ada kemungkinan dia dengan kata-kata qama. Ada kemungkinan qama bihi Rasulullah SAW al-ghada min yaumil fathi. Ucapan yang dikeluarkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi, yang waktunya adalah al-ghada min yaumil fathi, di waktu subuh atau di pagi hari sekali di hari penaklukan kota Mekah. Jadi hadis itu disampaikan oleh Nabi di pagi hari sekali, kapan? Di hari penaklukan kota Mekah. Ya, ini hadis yang didapatkan oleh Abu Syuraih dan dia ingin memberikan menyampaikan hadis tersebut.